Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai pembatal keislaman yang ke-9, yaitu bahwasannya barang siapa yang berkeyakinan diperbolehkannya sebagian manusia keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberontak keluar tidak taat terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperbolehkannya Al-Khadir keluar dari syariat Musa alaihissalam, fahuwa kafir, maka orang tersebut kafir. Nah, jadi hati-hati ya, karena syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk apa? Untuk semua manusia. Kata Rasulullah, wa bu'istu ilan nasi kafah, wa bu'istu ilan nasi kafah, atau dalam riwayat, wa bu'istu ilan nasi ammah, dan aku diutus untuk seluruh manusia, tidak ada terkecualikan. Dalam artian orang-orang yang sebelum Rasulullah, ketika sudah datang Rasulullah, maka mereka wajib mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan kisah siapa? Kisah Al-Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena kedua-duanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua-duanya ala sahih adalah apa? Adalah nabi. Nabi Musa jelas nabi, Al-Khadir juga nabiyun minal anbiya. Nah, sehingga diberikan syariat tersendiri dan bahkan disebutkan nanti bahwasanya Khadir itu bukan termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga apa? Sehingga tidak wajib mengikuti Nabi Musa. Berbeda ya. Kalau sekarang ini nam tidak ada yang keluar dari jalur umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tetap sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti syariatnya dan wajib berpegang teguh terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti itu. Jadi kalau para nabi sebelum nabi kita, mereka diutus untuk masing-masing umat. Jadi Nabi Musa kepada umatnya Nabi Musa sendiri, kemudian Nabi Khadir juga kepada umat Nabi Khadir sendiri, seperti itu. Sehingga tidak ada kewajiban Nabi Khadir untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Sebaliknya Nabi Musa juga tidak ada kewajiban untuk mengikuti naam syariatnya Nabi Khadir, seperti itu. Naam. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus untuk siapa? Untuk seluruh manusia, termasuk 5 perkara yang kata Rasulullah, "Utitu khamsan lam yu'ta ahadun minat anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumku. Nah, di antaranya 5 perkara tersebut, "Wa bu'istu ilan nasi kafah." Wa bu'istu ilan nasi kafah itu. Dan aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi setelah diutusnya Rasulullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang diperbolehkan untuk berontak atau keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau di sini, "Na'am, amma khurujul Khadir an ta'ati Musa," kata beliau, "adapun keluarnya Nabi Khadir dari ketaatan kepada Nabi Musa," dalam kisahnya bisa dilihat dalam surat apa? Al-Kahfi itu ya. "Fali anna Musa lam yursal ilal Khadir," karena Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Berbeda ya, masing-masing nabi sebelum Nabi kita Muhammad itu diutus kepada masing-masing umatnya masing-masing, gitu ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad untuk siapa? Untuk seluruh umat-umat yang naam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan kalau seandainya ada umat yang sebelum Rasulullah masih hidup, begitu datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan situ, "Fali anna Musa lam yursal ilal Khadir," dikarenakan Nabi Musa alaihissalam tidak diutus kepada Khadir. "Li anna risalata Musa khassatun bi Bani Israil," dikarenakan utusan Musa atau naam risalahnya Nabi Musa alaihissalam, maksudnya Nabi Musa itu diutus khusus kepada Bani Israil. Khusus kepada siapa? Kepada Bani Israil. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kata Allah Ta'ala ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian mengganggu-Ku? Sungguh kalian sudah tahu bahwasanya Aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Fa risalatu Musa alaihi salam li Bani Israil. Maka risalah Nabi Musa alaihi salam diutus untuk Bani Israil. Ma ya'amatu li jami'in nas. Jadi utusan Nabi Musa alaihi salam atau Nabi Musa alaihi salam diutus tidak umum kepada seluruh manusia. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan Nabi kita Muhammad. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus kepada ila jami'in nasi kaffah, kepada seluruh manusia. Sehingga antara Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad berbeda dari sisi ini di antaranya. Falidzalika, oleh karena itu, Al-Khadir kana ala ibadatin lillah. Dia berada di atas apa? Beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtalafal ulama fil Khadir. Dan para ulama berselisih tentang masalah Khadir ini. Hal huwa nabiyyun aw rajulun shalih? Khadir ini nabi atau rajulun shalih? Ala qaulain. Menjadi perselisihannya dua pendapat. Namun yang dikuatkan para ulama, dia termasuk nabiyyun minal anbiya ya. Dia termasuk nabiyyun minal anbiya. Naam. Mafhum insyaallah seperti itu. Kata beliau, al-qaulu awal, ucapan yang pertama, annahu nabiyyun. Bahwasanya Khadir itu adalah nabi. Li annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizat. Dikarenakan dia melakukan beberapa perkara. Kisahnya bisa dilihat di surat Al-Kahfi itu. Naam, yang mana perkara-perkara tersebut yang dilakukan oleh Khadir tidak terjadi kecuali itu adalah mu'jizat. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan. Nah, berupa keajaiban-keajaiban yang diberikan kepada Khadir tersebut. Misal, naam kharaqahu nisafinah. Atau kharaqahu nisafinah. Ketika Nabi Khadir apa? Melubangi perahu atau kapal itu. Nah, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar apa? Agar tidak dizalimi oleh raja yang menghadang di depannya. Wa kana wara'ahu malikan, ya kan? Wa kana wara'ahu malikan ya'khudhu kull safinatin ghasba. Itu. Nah. Dan di depannya itu ada raja. Wara'ahu maknanya adalah amamahu. Nah, wa kana wara'ahum amamahum. Karena terkadang wara'a itu maknanya amana. Paham? Tidak selamanya wara'a itu di belakang, terkadang wara'a maknanya amana. Bisa. Nah, buktinya ayat ini tadi. Yang namanya raja menghadang itu di belakang atau di depan? Yang namanya menghadang itu enggak mungkin menghadang di belakang. Tapi maknanya adalah wa kana wara'ahum amamahum. Malikun, seorang raja yang menghadang, mengambil secara paksa. Nah, mengambil secara paksa sehingga sama Nabi Khadir apa? Dilubangi tadi itu. Wa mislu dzabhu, na'am, dzabhuhu al-walad. Seperti contohnya dia juga menyembelih seorang anak. Dikhawatirkan kalau besar nanti durhaka dengan kedua orang tuanya. Nah, tahu semuanya karena itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Wa mislu iqamatihi al-jidar alladhi yuridu an yanqadda. Dan juga seperti ketika Nabi Khadir ini menegakkan tembok yang hendak apa? Hendak roboh. Hadi umurun mu'jizatun. Ini adalah perkara-perkara yang mu'jizat. Mu'jizat dalam artian tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Li'annaha mabniyatun ala asya'in mughayyabah. Karena itu semua dibangun di atas perkara yang apa? Yang tersembunyi. Nabi Musa tahu enggak waktu itu? Tidak tahu. Bertanya terus kan? Nah, sehingga Nabi Khadir mengatakan, innaka lam tastati' ma'iyya sabara. Kamu tidak akan mampu bersama aku. Tidak akan sabar bersamaku. Nah, tetapi tetap bersama beliau. Nah, dan ilmunya yang diberikan kepada Khadir alaihissalam itu berbeda dengan yang diberikan Nabi Musa. Tapi kedua-duanya kita katakan apa? Nabiun min nam anbiya ilahi jalla wa ala. Jangan sampai kita merendahkan masing-masing keduanya. Masing-masing adalah nabi yang Allah Ta'ala berikan wahyu kepada masing-masing. Barakallahu fikum, seperti itu. Wal mu'jizatu la takunu ila linnabi. Sedangkan mu'jizat perkara-perkara yang naam, yang tidak bisa dilakukan manusia dalam artian yang keluar dari kebiasaan itu, naam, tidak terjadi kecuali pada nabi. Nah, mengetahui perkara yang ghaib, ya kan? Mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi tapi dia tahu. Dari mana ini semuanya? Dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi tersebut. Wa aslu qissati Musa ma'al Khadir. Dan pada asalnya kisahnya Nabi Musa bersama Khadir, anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam khotobah, suatu ketika berkhutbah fi Bani Israil, di hadapan Bani Israil. Fasa'aluh, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, hal hunaka a'lam minhu, apakah di sana masih ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa? Faqala la. Karena sepengetahuan Nabi Musa enggak ada gitu loh ya. Nabi Musa mengatakan tidak ada. Naam. Fa auhallahu ilaihi anna hunaka 'abdan fi ardi kadza wa kadza, 'indahu min al-'ilmi ma laysa 'indak. Ketika Nabi Musa AS mengatakan tidak ada yang lebih berilmu daripada aku. Nah, mafhumnya seperti itu. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Menunjukkan bahwasanya di sana ada seorang hamba nam di bumi ini dan ini. Maksudnya tidak di bumi Nabi Musa ya. Nam. Kemudian apa? Indahu minal ilm, di sana orang itu memiliki ilmu yang apa? Malaysa indah. Ilmu tersebut tidak ada pada sisimu. Paham maksudnya? Jadi di sana itu ternyata ada orang yang memiliki ilmu selain Nabi Musa AS. Yang ilmu itu tidak ada pada Nabi Musa AS, yaitu Khadir nanti. Nah, fadhahaba Musa alaihi salatu wassalam ila hadzal rajul. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pergi menuju ke arah laki-laki ini, yatlubu dzalikal ilm, ingin meminta ilmu tersebut. Ilmu apa sih sebenarnya? Ilmu apa yang dimiliki orang tersebut sehingga aku tidak memilikinya? Nah, Nabi Musa pergi. Qala ta'ala wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda, aku akan hendak senantiasa terus-menerus hingga sampai pada tempat pertemuan dua laut. Nah, kemudian apa? Terjadilah apa yang terjadi dalam artian ketemu, ya, sampai pada tempat tersebut. Safar, kemudian Nabi Musa safar. Falamma balagha majma'a bainihima, kemudian ketika sampai kedua-duanya sampai pada tempat pertemuan antara keduanya, ila akhirih, bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi itu ya, ceritanya, kisahnya. Fawajada 'abdan min ibadina. Kemudian mendapatkan Nabi Musa AS mendapatkan seorang hamba min ibadina dari kalangan hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, dan aku beri kepada dia rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan aku ajari seorang hamba tersebut apa? Ilmu dari sisiku. Nah, ini dalil yang sangat kuat bahwasanya Nabi Khadir juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang tersendiri. Nah, tapi perlu diingat ucapan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami beri enam seorang hamba tersebut dari Nabi Khadir alaihissalam ilmu dari sisi kami, ini jangan sampai dijadikan ilmu laduni. Sebagaimana kita sering dengar orang-orang sufi yang mereka punya keyakinan akidahnya sudah ittihadiyah atau al-hululiyah. Nah, na'udzubillah ya. Mereka mengatakan bahwasanya aku tadi malam mimpi, atau tadi malam aku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung katanya. Bayangkan itu. Berani-beraninya ngomong seperti itu ya. Karena mereka keyakinannya apa? Keyakinan mereka yang i'tiqadi, yang mereka sudah benar-benar parah, mereka meyakini bahwasanya Allah taala menyatu dengan makhluk. Menyatu dengan apa? Dengan makhluk. Makhluk itu ya Allah, itu ittihadiyah. Nah, paham ya, hati-hati ini ya. Jadi mengatakan makhluk itu adalah Allah itu. Itu ittihadiyah. Kemudian mereka juga memiliki keyakinan apa? Al-hululiyah. Al-hululiyah ini mengatakan Allah Ta'ala itu berada di dalam makhluk itu. Berada di dalam makhluk itu. Nah, seperti itu. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nah, itu adalah kelompok-kelompok sufiyah yang mereka berusaha untuk mengelabui manusia, mengatakan tadi malam aku bermimpi dapat wahyu dari Allah Ta'ala suruh membongkar kuburan si fulan. Katanya kuburan tersebut ada banyak barokahnya katanya. Contoh seperti itu. Nah, ilmu apa namanya? Ilmu laduni katanya. Na'udzubillah ya. Nah, kemudian berikutnya qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Kemudian Nabi Musa berkata kepada orang tersebut, apakah aku boleh mengikuti engkau? Dengan catatan engkau mengajari aku dari apa-apa yang engkau telah diajari berupa petunjuk. Ya, Nabi Musa kepengen ya, kepengen belajar dan mendapatkan ilmu yang ada pada orang tersebut. Ila akhir kisah, sampai pada akhir kisahnya. Allati dzakarahu Allah fi suratul Kahfi, yang Allah Ta'ala menyebutkan pada surat Al-Kahfi. Jadi ini juga termasuk dalil bahwasanya kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa yang paling berilmu, paling nomor satu, yang lainnya semuanya bodoh, yang lain semuanya tidak punya ilmu, jangan seperti itu. Kenapa? Karena ternyata walaupun kita tidak tahu, ternyata di sana ada yang lebih berilmu banyak. Harus kita merasakan seperti itu. Jangan karena kita sudah belajar lama, 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun, kemudian meremehkan yang lainnya, jangan. Itu tidak diperbolehkan. Itu namanya nanti dikhawatirkan terjatuh dalam al-kibr. Paham? Raddul haq wa ghamtun nas. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran, jangan. Tapi kita yakini bahwasanya apa? bahwasanya ilmu yang diberikan kepada kita ini atau masing-masing orang itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala atau keutamaan itu hanyalah, atau Allah Ta'ala memiliki keutamaan yang sangat besar seperti itu. Kemudian juga kita sandarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa ma utiitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Kemudian juga kita sandarkan kepada firman Allah Ta'ala, na'am wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, dan di atasnya orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Jadi kita jangan merasa yang paling nomor satu, dalam artian yang lainnya semuanya rendah, yang lainnya semuanya tidak berilmu. Kita ini loh yang paling berilmu, kalian tuh baru-baru belajar kemarin. Jangan seperti itu. Tapi kita dituntut untuk tawadhu, merendahkan diri kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Ma tawadhu ahadulillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita kembali kepada pembahasan, kata beliau, Fal Khadir, maka Nabi Khadir, ma huwa min ummati Musa. Perhatikan ini. Nabi Khadir itu bukan termasuk umatnya Nabi Musa. Li'anna Musa lam yub'ats ilan nasi kaffah. Karena Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh manusia. Paham ya? Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh manusia. Falidzalika, oleh karena itu, wasi'ul khuruj, oleh karena itu diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan Nabi Khadir itu keluar dari syariat Nabi Musa. Tidak harus taat kepada Nabi Musa. Karena apa? Karena Nabi Khadir juga Nabi yang diutus pada umatnya tersendiri. Nabi Musa juga Nabi yang diutus pada umatnya tersendiri. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa tadi? Diutus kepada seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar atau menentang atau menyelisih daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, paham ya? Seperti itu. Kemudian kata beliau, amma Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna mab'utsun ilan nasi kaffah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia diutus kepada seluruh manusia. Fala yasahu ahadan al-khuruj an syari'atihi, maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk keluar dari syariatnya. Wa hadza fihi raddun ala sufiyyah, maka di dalam ucapan ini ada bantahan terhadap orang-orang sufiyyah, alladzina yaz'umun, yang mereka beranggapan atau mereka menyangka, annahum yusallun ay annahum yasiluna ila halatin laysu bihajatin ila tiba'ir rusul. Hati-hati ini. Ini bantahan terhadap orang-orang sufiyah yang mereka beranggapan bahwasannya mereka itu akan sampai kepada puncak tingkatan atau keadaan yang mereka apa? Gak butuh lagi mengikuti Rasul. Paham ini ya? Ini termasuk aliran sesat. Mereka punya keyakinan kalau sudah belajar sekian dengan syekhnya, dengan sayyidnya, atau dengan kiyainya contohnya, nanti kalau sudah sampai tingkatan tinggi gak perlu belajar lagi. Gak usah sholat katanya. Enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, enggak perlu zakat, saqatat minhu takalif katanya. Sudah hilang, jatuh darinya pembebanan syariat ini. Ini keliru besar ya. Jadi sekarang perlu diketahui, di Indonesia ini ada kelompok sesat yang menamakan dirinya dengan apa? Dengan Gavatar. Nah, Gavatar ini gerakan Fajar Nusantara. Nah, ini mereka memiliki teori-teori dan juga pelajaran-pelajaran yang sangat berbahaya. Mengatakan bahwasannya apa? Akan datang Nabi nanti setelah Nabi Muhammad itu. Pahami ini. Kelompok sesat ini mengatakan akan datang Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat yang baru. Jadi selama sekarang ini, mulai dari sekarang ini, setelah tahu dan paham dengan syariat ini, kata mereka, kalian tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib haji. Pokoknya kalian berbuat sesuai terserah kehendak kalian hingga datang Nabi yang baru, katanya. Itu bayangkan tuh, itu aliran sesat ya. Dan bahkan sampai sekarang, nah, alhamdulillah negara ini masih istilahnya dalam artian ada di antara mereka polisi-polisi atau tentara-tentara yang mengurusi itu, dalam artian mencari dan juga mau menangkap orang-orang tersebut. Nah, gerakan Fajar Nusantara ini mengatakan bahwasannya tanah Jawa ini katanya akan hancur tenggelam, ditenggelamkan oleh air katanya. Kemudian akan muncul Nabi yang baru. Nah, selama kita nunggu muncul Nabi yang baru ini, enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah zakat, enggak usah beribadah, udah terserah apa yang kalian inginkan. Kita ini masa-masa yang apa? luang atau katanya mereka seperti itu. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Naam, kata beliau, perhatikan, wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan, ini ilmu laduni katanya. Dan bahwasanya mereka orang sufia ini, mereka mengambil ilmu dari Allah Ta'ala langsung, bayangkan tuh. Nah, ini termasuk akidah yang sesat. Jadi mereka memiliki tingkatan yang namanya apa? Ma'rifah. Kata mereka kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah ini, mengetahui hakikat sesuatu ini, kata mereka apa? La yu'mar wa la yunha. Apa artinya? Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Bebas mau berbuat, terserah. Nah, terserah mau berbuat, terserah, kamu sudah jadi wali katanya. Nah, dari suatu ketika ada kisah ya. Nah, ada kisah, jadi sayidnya mereka, syekhnya mereka, karena tingkatannya sudah sampai tinggi, nah, tidak pernah sholat jamaah dia. Jadi murid-muridnya semuanya sholat jamaah terus, orang sufi ini. Murid-muridnya sholat jamaah di masjid. Nah, akhirnya muridnya tanya, mana sih syekh kita ini? Guru kita mana ini? Kok gak pernah kelihatan? Nah, suatu ketika ditanya, wahai syekh, ya syekh, aina anta? Di mana kamu ya syekh? Kok gak pernah kelihatan sholatnya? Kata, nam, kata syekh tersebut, kalau seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, nah, misalnya kalian itu akan menangis atau kalian itu akan tertawa seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan apa? Kalian tidak tahu sebenarnya ana itu tiap harinya sholatnya di Mekah, jadi terbang dibantu jin, kata mereka seperti itu. Itu kelompok-kelompok sesat akhirnya menghayal-hayal hingga dibantu oleh syaitan seperti itu. Wala yakhuduna an rasul, mereka sudah tidak ngambil lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngambilnya dari iblis, syaitan dari itu. Na'udzubillah ya. Dikit lagi. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innar rusula, bahwasanya para rasul innama huwa lil awam. Kurang ajar banget ini ya orang ini. Katanya para rasul itu untuk orang-orang awam saja katanya. Amal khawas, adapun orang-orang yang khusus seperti kita-kita ini, kata mereka, para wali seperti kita ini yang pakainya compang samping, enggak pakai alas kaki, enggak pernah mandi, bertapa di pinggir sungai katanya. Nah, ini mereka ya. Fala yahtajuna ila rasul, katanya. Kita enggak perlu lagi, mereka tidak perlu dengan para rasul dah. Duduk aja, duduk tenang di situ. Nah, menjaga sungai. Nah, na'udzubillah ya. Li'annahum ya'rifuna Allah wa yasiluna ila Allah, katanya. Wa yakhuduna 'anillahi mubasyaratan, katanya. Karena sesungguhnya mereka, para-para wali yang mereka anggap itu, mereka itu mengenal Allah, dan mereka itu sampai kepada Allah, dan mereka itu mengambil ilmu dari Allah mubasyaratan, secara langsung. Bayangkan. Kalau kita perhatikan ya, na'am barakallahu fikum, coba kita perhatikan baik-baik. Ucapan mereka mengatakan bahwasanya mereka mengambil ilmu langsung dari Allah Ta'ala mubasyaratan, berarti mereka menandingi siapa? Menandingi Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu langsung atau melalui perantara? Melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini kok langsungan katanya? Langsung katanya. Kami mengambil ilmu langsung, mutawatir, langsung dari Allah Ta'ala. Haddatsani Rabbi, katanya. Nah, an-nafsi. Telah menceritakan kepadaku Rabbku dari diriku. Nah, atau haddatsani nafsi an-Rabbi. Telah menceritakan diriku dari Rabbku. Seperti itu, ilmu laduni kata mereka. Na'udzubillah ya. Hadza ma'alaihi ghulatu sufiyah. Inilah keadaan yang berada di atasnya orang-orang sufiyah yang hulu. Annahum yasiluna ila halatin, bahwasanya mereka itu sampai ke tingkatan puncak atau keadaan yastaghnuna 'anil rasul, sampai keadaan yang mereka tidak butuh lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah. Kita banyak-banyak bersyukur diselamatkan dari jaringan-jaringan, perangkap-perangkap orang-orang seperti ini. Kita selamatkan dan kita mengenal sunnah, mengenal ajaran yang benar. Kasihan mereka itu ya. Na'udzubillah. Ditipu. Wa yakhrujuna an syari'atihi, akhirnya mereka keluar. Akhirnya mereka keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika la yusallun wa la yusumun wa la yahujjun wa la ya'maluna bima ja'a bihi ar-rasul. Perhatikan. Oleh karena itu, karena sudah tingkatnya tinggi, sampai tingkatan yang menurut mereka ada tingkat yang tidak butuh lagi kepada Rasul, mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak mengamalkan apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Sudah selesai menurut mereka. Li'annahum khawas. Li'annahum apa? Khawas. Karena mereka adalah orang-orang yang khusus. Langsung kalau anak itu mau ambil ilmu langsung kepada Allah SWT langsung. Nah, baca dengan kalam yang yutam-tam. Kalam yang yutam-tam itu kalam yang dikumat-kamitkan itu. Enggak dipahami apa maknanya, pokoknya sudah tiba-tiba sampai kepada Allah Ta'ala itu. Na'udzubillah ya. Kadzab ya, pendusta mereka itu. Yaqulun, mereka mengatakan, manahnu bihajah ila rasul. Kami enggak perlu lagi. Kami enggak butuh lagi dengan rasul, katanya. Nahnu wasalna ila Allah. Bagaimana wong kami ini langsung sampai kepada Allah kok melalui Rasul lagi katanya. Kami itu sudah enggak butuh dengan Rasul lagi. Kami itu langsung sampai kepada Allah katanya. Na'udzubillah ya. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Nas'allahu al-'afiyah kata beliau. Syekh Shalal Fauzan berdoa, nas'allahu al-'afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan dari penyakit atau syubhat yang seperti ini. Hadza qasdus syekh. Inilah tujuan Syekh min dzikri hadil mas'alah untuk menyebutkan permasalahan ini. Hadza raddun 'ala sufiyah. Ini bantahan terhadap orang-orang sufiyah alladzina yaz'umun yang mereka beranggapan atau mereka berpendapat annahum yas'ahum al-khuruj an syari'ati Muhammadin li'annahum laysu bihaja ilaihi. Karena mereka memperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad dikarenakan mereka sudah tidak butuh lagi kepadanya. Barakallahu fikum. Khulasah inti daripada pembatal keislaman yang kesembilan ini adalah apa? Adalah syubhat mereka atau keyakinan mereka bahwasanya diperbolehkannya kita keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperbolehkannya Khadir keluar dari syariat Musa, itu adalah ucapan yang dusta, ucapan yang kadzdzab, ucapan yang bisa menghantarkan atau keyakinan yang bisa menghantar kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'allaha jalla wa ala bimanihi wa karami an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batal. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.